بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Kemarin kita membahas tentang alasan dituliskannya basmalah di awal-awal kitab. Untuk apa saja atau karena apa saja? Indah ke alif. Untuk mengikuti kitab Allah, kenapa? Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat pertama dalam Al-Quran dengan basmalah. Terus, yang kedua, mengikuti sunnah para anbiya. Di antaranya pada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba, bagaimana padanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Terus yang ketiga, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menulis surat yang dikirim ke penguasa-penguasa negeri mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tak pada Bismillah. Indah ya Faisal. Tak pada Bismillah. Nah, berfungsi untuk apa? Atau menunjukkan apa? Hah? Nah, ba lil isti'anah. Tapi berarti maknanya ketika dia mau melakukan suatu pekerjaan, berarti tatkala membaca basmalah, maknanya aku meminta pertolongan kepada Allah pada pekerjaan yang akan aku lakukan ini. Tain. Kemudian berhubungan dengan Lafzul Jalalah Allah. Lafzul Jalalah Allah yang merupakan nama Allah paling agung, maknanya apa ini? Lafaz Allah itu maknanya apa? Indah ya Irbad. Allah maknanya apa? Baik. Allah bermakna ma'lum, yaitu al-ma'bud. Dalam bahasa kita artinya yang diibadahi. Berarti kalau kita menyebut nama ini Allah, berarti maknanya kita menetapkan bahwasanya dia adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Oh ya? Nah, adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama yang terdapat padanya penetapan apa? Rifki, sifat rahmah, bedanya? Kalau Ar-Rahman itu penetapan sifat yang lazimah bagi Allah. Kemudian nah, itu Ar-Rahim, yaitu penetapan sifat rahmat yang muta'addi. Nah, sampai kepada makhluknya, itu yang asarnya atau dampaknya dirasakan oleh makhluk-makhluknya dari kalangan hamba-hamba yang Allah cintai. Tayyib. Dan terakhir kemarin pembahasan mengenai Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah ada berapa bacaan? Indah ya Arif. Dua, yaitu dengan rofa, dengan nasab. Kalau dengan rofa berarti maknanya umum, maksudnya umum. Itu artinya perkembangan bahwasanya Alhamdulillah. Baik Allah surat Allah surat Alhamdulillah. Maksudnya apapun suruh mengatakan. Tahir. Hah, Indah ya Zakaria. Pada naam qiraah rafa alhamdulillah maknanya bahwasanya pujian itu dari semangat. Nah, tayyib. Pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpuji dan pujian itu naam dari orang yang mengucapkan ataupun dari semua makhluk yang mencakup. Dari yang mengucapkan itu dan dari semua makhluk sehingga luas cakupannya. Sedangkan kalau qiraah dengan nasab, nah, bahwasanya pujian itu nah, dari orang yang memujinya saja itu, yang mengucapkan itu. Alhamdulillah. Baik. Lalu pengertian alhamdulillah itu apa? Indak ya Antal Malik. Alhamdulillah itu apa? Kemarin ada pengertian yang lebih bagus. Nah, agar tidak apa terulang karena alham ya sana. Tayyib. Apa kemarin pengertiannya? Apa bahasa Arab? Tayyib, ini yang disebutkan di kitab. Yang kena tambahkan. Apa kemarin? Apa Zaid? Belum tercatat apa Ahmad? Tayyib, dzikru mahasinil mahmud ma'a mahabbatin wa ta'zimin. Yaitu menyebutkan kebagusan-kebagusan yang dipuji disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Nah. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Carilah wanasta'inu. Sungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wanasta'inu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan al-isti'anah? Qala Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala, wal isti'anatu hiya talabul auni min Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan isti'anah yaitu talabul aun, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, dikedepankannya iyyaka menunjukkan hasab, yaitu hanya untuk Allah. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ai la nasta'inu illa bika. Maksudnya kami tidaklah meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Menunjukkan bahwasanya isti'anah qanifillah nam merupakan ibadah. Tayyib. Wa qala an-nabiyyi Yaqub alaihi salatu wassalam, fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang perkataan nabinya Yaqub alaihi salatu wassalam. Ayah dari siapa Nabi Yaqub? Nabi Allah Yusuf. Fasabrun jamil, kesabaran yang bagus. Kesabaran yang jamil, karena kita itu kesabaran yang tidak ada jazak padanya, tidak ada keluh kesah. Di antara bentuk kesabaran yang jamil. Wallahul musta'an, ini syahidnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-musta'an. Satu-satunya zat yang dimintai pertolongan. Naam, alama tasifun, atas apa-apa yang kalian naam sifatkan. Syahidnya wallahul musta'an. Ini maknanya apa tadi? Sering diucapkan Allahul musta'an. Maksudnya apa? Kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang dimintai pertolongan. Berarti makna al-musta'an yaitu yang dimintai pertolongan. yang kita isti'anah kepadanya. Wa qala an-nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Dan Rabb kami adalah Ar-Rahman yang dimintai pertolongan atas apa-apa yang kalian sifatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim marfu'an ihlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Nah, hadis yang agung ini ya fillah. Nah, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bersemangat pada semua perkara yang bermanfaat bagimu. Jadi semangat itu hendaknya diarahkan pada ma yanfa'uk, pada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jangan semangat itu diarahkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sayang. Kemudian bersamaan dengan semangat wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena semangat saja tidak cukup kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan. Akan banyak kegagalan, banyak halangan, dan muncul ketidakmampuan. Karena kita makhluk yang lemah. Maka pada semua perkara yang bermanfaat bagi kita, alhamdulillah, setelah kita semangat, ya minta pertolongan pada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Taib dan isti'anah, sebagaimana dalam dalil-dalil ini, termasuk dari kategori ibadah yang hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukum isti'anah kepada makhluk? Isti'anah atau minta tolong kepada makhluk apabila terpenuhi tiga syarat utama, maka itu diperbolehkan. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak ada, maka terlarang dan masuk kategori syirik. Yaitu syarat yang pertama, yang dimintai tolong itu harus hayyun, yang hidup. Itu seorang yang hidup. Berarti kalau minta tolong kepada mayit, maka ini hukumnya syirik. Kemudian yang kedua, hadirun. Yang dimintai pertolongan itu hadir. Hadir tahu, melihat atau mendengar. Nah, sehingga ketika dia mendengar, walaupun jaraknya jauh, misalnya dengan telepon. Nah, ini hukumnya seperti hadir. Tapi kalau seseorang yang paling tidak hadir, di tempat yang jauh sana tidak ada hubungan, kemudian dia memanggil-manggilnya, wahai syekh, wahai guru, tolong selamatkan aku. Ini apa? Adalah apa? Kesyirikan. Karena orangnya tidak hadir. Dari sini pula kita ketahui, ya fani fillah, terlarangnya minta tolong kepada jin. Karena jin hukumnya apa? Ghaib. Kemudian yang ketiga, qadirun. Dia mampu. Pada perkara-perkara yang seorang hamba mampu untuk melakukannya. Adapun minta tolong kepada seorang yang hidup dan hadir, tapi pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ini juga perkara yang terlarang. Misalnya, minta tolong kepada seseorang di depannya, hadir. Tapi mintanya apa? Mbah, tolong berikan kepadaku apa? Anak, misalnya. Tayyib, tolong biar istriku bisa melahirkan anak dan seterusnya. Minta rezeki anak ini tidak akan bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga syarat sehingga isti'anah kepada makhluk itu diperbolehkan dan terjadi ijma' padanya. Apa tadi syaratnya, Indah ya Muhammad? Yang pertama, yang diminta pertolongan itu hadir. Yang ketiga, yang diminta pertolongan mampu untuk memberikan pertolongan. Tayyib. Qala wa nastaghfiruh, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wal istighfaru at-taubatu minal dhanbi ma'a tadammuni hal maghfirah min Allah azza wa jalla. wa huwa mahmud dhanbi wa izalatu atharihi wa wiqayatu minasyar. Yang dimaksud dengan istighfar ikhwanikunya, nah, yaitu taubah dari dosa. Taubat dari dosa bersamaan dengan terkandung di dalam hal tersebut ikhwanifillah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minta pengampunan dari Allah. Yaitu bertaubat dan minta ampunan. Yang dimaksud dengan maghfirah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mahmud dzanbi wa izalatu athari, yaitu minta apa? Agar dosa dihapus. Nah, dosa dihapus dan agar dampak dari dosa tersebut dihilangkan, karena dosa itu masih ada dampaknya. Di antara dampak yang sangat nyata yaitu dititikkannya noda hitam pada hati-hati kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzabal 'abdu dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sawda." Apabila seseorang hamba melakukan satu dosa, maka dititikkan di hatinya itu satu titik hitam. Kalau kemudian dia meroja wa istighfar, dia rujuk kepada Allah istighfar, sukila qalbu, maka hatinya dibersihkan lagi. Jadi yang dimaksud izalatu athari, dihilangkannya athar, dampak dari dosa itu, terutama yang ada di hati. Dan dampak-dampak lain akhanifillah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala secara panjang lebar dalam kitab beliau apa? Yang beliau sangat bagus membahas tentang dampak dari dosa ini. Dalam kitab Ad-Da'wa. Nah, kitab ini bagus akhanifillah untuk kita memperbesar rasa khawatir terhadap dampak suatu dosa. Nah, karena memang kitab ini diminta oleh seseorang untuk dituliskan karena dia memiliki penyakit yaitu kecondongan kepada maksiat, condong kepada syahwat. Nah, makanya judul asalnya apa? Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'is syafi. Itu jawaban yang mencukupi bagi orang-orang yang bertanya tentang obat yang mengobati, yang bisa menyembuhkan. Kemudian secara ringkas dikenal dengan ada wa dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Di antara sumber segala penyakit dosa. Kemudian juga kandungan dari istighfar adalah wawiqayatun minasyar, yaitu perlindungan dari kejelekan. Jadi dosa dihapus, dampaknya dihilangkan dan dijaga dari kejelekan-kejelekan. Makanya hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Nah, karena ini amalan yang agung. Kita perbanyak untuk beristighfar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung bagi orang yang didapati di lembaran catatan amalannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Nah, dan ini adalah nasihat para anbiya, Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan ikhwanifillah, "Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Terus seharinya ikhwanifillah tidak kurang dari 100 untuk membaca istighfar. "Wa natubu ilaihi," dan kita bertobat kepadanya. Nah, apa yang dimaksud dengan taubat? "Wa taubatu hiyan nadmu ala ma salafa min adz-dzambi wal iqla'u anhu fil hali wal 'azmu 'ala alla ya'uda ilayhi fil mustaqbal wa yuzadu fi huquqin nasi raddul madhalimi ila ahliha." Yang dimaksud dengan taubat adalah penyesalan atas apa-apa yang telah lewat dari dosa. Jadi tidak ada taubat kalau tidak menyesal, ya Pak Nifin. Oleh karena itulah awal suatu perbaikan kalau dia tahu itu suatu kesalahan sehingga dia menyesal. Makanya dari sini kita katakan kenapa kau ahlul bid'ah mereka terhalangi dari taubat, sebab tidak ada penyesalan. Bahkan mereka apa? Mereka bangga dengan perbuatan bid'ahnya. Tatkala diperingatkan mencak-mencak marah. Ini ibadah kalau dikatakan maksiat. Ini ibadah kalau dikatakan bid'ah. Tidak terima. Jadi taubah an-nadmu ala ma salafa minadz dzanbi. Kemudian wal iqla'u anhu fil hal, dan mencabut dari dosa tersebut fil hal, dengan serta merta pada saat itu juga. Kalau dia tahu itu dosa, maka hendaknya segera mencabut saat itu juga. Fil hal sama dengan istilah alal faur. Nah, dengan serta merta. Wal azmu ala an la ya'uda ilayhi fil mustaqbal, dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut di waktu yang akan datang. Dan ini tiga syarat utama taubat. Nadam wal ikhla wal azm. Penyesalan, kemudian mencabut diri dari dosa itu, dan tekad untuk tidak mengulang. Wa yuzadu fi huquqin nas, dan ditambahkan pada dosa berhubungan dengan hak-hak manusia, raddul madzalimi ila ahliha, mengembalikan perkara-perkara yang telah dia zalimi kepada pemiliknya. Tain, kalau itu berupa pemukulan, ya minta keikhlasan. Kalau itu berupa pengambilan barang, maka dia mengembalikan, dan seterusnya. Raddul madzalim. Qala subhanahu wa ta'ala walladheena idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan dosa atau mendzalimi diri-diri mereka sendiri, mereka mengingat kepada Allah kemudian istighfar untuk dosa-dosa mereka, minta ampunan untuk dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Di sini man bermakna nafi, ai la yaghfiru dzunub illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus. Ini apa? Syarat ikhlas. Harus mencabut diri. Tidak boleh dia terus menerus di atas perkara yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu itu dosa. Nah, ini adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Ali Imran tentang hamba-hambanya yang bersegera. Dia bersegera melakukan kebaikan. Ulaika jazaohum 'inda rabbihim jannatun jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di sini wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan. Yaitu kalian semua hendaknya bertobat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian itu beruntung. Tobat merupakan sebab keberuntungan. Kenapa? Karena dengannya dosa-dosa terhapus. Taim. Dan taubat serta istighfar, ikhwanifillah, kalau disebutkan secara bersamaan, maka taubat itu berhubungan dengan dosa-dosa yang telah lewat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang telah lewat itu diampuni. Sedangkan istighfar terkandung di dalamnya yaitu agar mendapatkan penjagaan dari kejelekan-kejelekan dan taufik agar tidak terjatuh kembali dalam dosa. Ini kalau disebutkan bersamaan. Kalau disebutkan sendiri-sendiri maka masing-masing mencakup makna keduanya. dan perkara istighfar perkara yang penting. Nah, di antara hal yang menjadi penghalang turunnya bala ikhwan fillah yaitu ketika suatu kaum mereka banyak istighfar. Fama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, fama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ini dua penghalang turunnya adab. Nah, adanya Nabi di tengah-tengah suatu kaum dan apa? Tatkala kaum tersebut beristighfar. Dan pada saat kita ini, sebab yang pertama sudah tidak ada karena Nabi sudah wafat, berarti tinggal satu, ikhwani fillah, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Nah, sehingga tidak perlu khawatir dengan berita-berita yang banyak disebar tentang tsunami ini dan itu. Nah, perbanyak istighfar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Dan apa yang terjadi akan terjadi. Nah, tapi orang-orang yang berada di atas keimanan, semua yang ditetapkan bagi mereka adalah kebaikan. Qala wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Yang dimaksud dengan isti'adzah apa? Disini karena wa na'udzu billah. Wal isti'adzatu maknanya talabul aud, yaitu al-imtina' billahi azza wa jal wal iltija' ilaih. Itu al-imtina'u billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nam iltija' ilaih sama, yaitu bersandar kepada Allah. Maksudnya isti'adzah berarti kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Allah perintahkan kepada kita, katakanlah rabbi wahai rabb a'udzu bika, aku meminta perlindungan kepadamu min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wal isti'adatu imma takunu bil khaliqi azza wa jal wa bi asma'ihi wa sifatihi, wa qad takunu bil makhluqi wa hiya ala qismain. Dan isti'adah itu ikhwan fillah, minta perlindungan, kemungkinannya kemungkinan kepada al khaliq azza wa jal, yaitu minta perlindungan kepada Allah dan yang maha pencipta dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Tayyib. Dan terkadang juga bisa minta perlindungan kepada makhluk. Yang ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama jaizah fima yamdiru alaihi al-insan. Nah, yang isti'adah yang diperbolehkan, minta perlindungan yang diperbolehkan, yaitu pada perkara-perkara yang manusia mampu untuk memberi perlindungan. Misalnya minta perlindungan dari apa? Dari hewan buas masuk ke rumah orang, tolong. Atau minta perlindungan dari perampok, minta perlindungan kepada polisi dan seterusnya. Ini pada hal-hal yang mampu. Dan tentunya syaratnya sama dengan masalah isti'anah tadi, ikhwan fillah, antakuna hayyan qadiran hadiran. Itu adalah seorang yang hidup, nah, mampu dan hadir. Yang kedua, isti'anah yang sifatnya syirkiyah fima la yaqdiru alaiha insan. Minta perlindungan yang sifatnya syirik, yaitu pada hal-hal yang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya minta perlindungan dari bala. Nah, datang ke tepi laut, bawa sesajen, minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul agar jangan dimunculkan tsunami misalnya. Tolonglah jangan sampai ada tsunami dan seterusnya. Ini syirik. Kemudian kenapa kok kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami? Nah, maksudnya al-isti'adah huna minan nafsil ammarah bisu. Nah, yaitu minta perlindungan kepada jiwa yang al-ammarah, yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Sebagaimana dalam ayat innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kalau kita kalah sudah dengan jiwa kita sendiri, maka apalagi dengan musuhnya dari luar. Dan memang terasa, terkadang kita ingin sesuatu kebaikan, muncul dimunculkan apa? Keinginan-keinginan buruk. Keinginan-keinginan buruk. Baik. Ingin mengucapkan sesuatu yang baik, tiba-tiba muncul sesuatu dorongan untuk berucap yang buruk, dan seterusnya. Nah, makanya banyak-banyak kita juga minta perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kita ini. Nah, ini nafsun ammarah bisu. Wa hunaka nafsun lawwamah. Dan di sana ada 6 jiwa yang lain, ikhwan fillah. Karena jiwa manusia ada beberapa macam. Ada an-nafsul ammarah bisu yang 6 senantiasa memerintahkan kejelekan, dan ada nafsul lawwamah. Wahia tandamu ala fi'lin dambi wa tatahassaru ala irtikabi. Nah, yaitu jiwa yang menyesali perbuatan dosa dan merasa sedih atas apa? Atas jatuhnya dia di dalam dosa tersebut. Kok bisa sampai dia melakukan dosa tadi? Ini lawamah, dinamakan lawamah karena dia terus-menerus apa? Menyalahkan dirinya. Menyalahkan dirinya, mencela dirinya. Kenapa kok aku sampai bisa seperti ini? Nah, taib la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Wa hunaka nafsun mutmainnah, dan di sana jenis jiwa yang ketiga yang paling bagus, yaitu nafsun mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Tenang di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini berhubungan dengan jiwa kita. Jadi manusia akan ifilah ya terbagi jadi 3 sebagaimana ada 3 jenis jiwa ini. Ada yang memang ammarah bisu, pokoknya semua keburukan-keburukan yang dia terjang. Ada yang lawamah, kadang jatuh kemudian menyesal, tobat, besok lagi jatuh di lubang yang lain, menyesal, bertobat. Demikian perjuangan seorang yang memiliki nafsul lawamah. Tapi ini masih khair selama dia terus-menerus kembali kepada Allah. Dan di sana ada nafsul mutmainnah yang ini paling bagusnya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam akhir surat Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diperintahkan untuk masuk ke deretan hamba-hambaku yang mulia, dan masuk ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini beberapa ta'liqah dan faedah seputar isti'anah, istighfar, dan isti'adah. Ingat-ingat, ada pun pembahasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillahirabbil alamin.